akar antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Apapun yang terjadi, kesucian cinta. Sumpah setia kita berjanji untuk sehidup semati. Kesucian cinta, sumpah setia kita berjanji untuk sehidup semati. Cinta terlarang antara kita, orang tua. sehidup.